Amma ba'd. Ikhwana fi din a'azzakumullah. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadus Salihin. Masuk pada bab yang berikutnya, bab yang ke-26, yaitu babu tahrimi zulmi wal amri bi raddil madzalim. Bab tentang haramnya kezaliman dan perintah untuk menolak atau mengembalikan kezaliman-kezaliman tersebut. Di dalam bab ini mencakup dua perkara. Yang pertama, haramnya kezaliman. Yang kedua, perintah untuk menolak kezaliman atau mengembalikan perkara-perkara yang dia berbuat zalim padanya. Zalim, kalau dilihat secara bahasa, maknanya an-naqsu, kurang. Nah, sebagaimana dalam ayat, kiltal jannataini atat ukulaha walam tadlim minhu syai'a. Makna walam tadlim minhu syai'a, maknanya lam tangkus minhu syai'a, tidak berkurang sedikit pun. Dan an-naqsu, kekurangan di sini, bisa disebabkan seseorang lancang melakukan perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan. Atau seseorang menyepelekan perkara-perkara yang diwajibkan kepadanya. Sehingga kesimpulannya, zalim ini berkisar pada dua perkara. Apakah meninggalkan kewajiban atau melaksanakan perkara yang diharamkan. Ya. Ini merupakan zalim. Nah, apakah dia meninggalkan kewajiban atau melaksanakan perkara yang diharamkan. Ya. Para ulama menyebutkan bahwasanya al-zulmu naw'an. Di antara Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, zalim itu ada dua bentuk. Zulmun yata'allaku bihukukillahi azza wa jal. Yang pertama, zalim yang berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa zulmun yata'allaku bihukukil ibad. Kezaliman yang berkaitan dengan hak-hak hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dua bentuk kezaliman. Apakah zalim berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, atau zalim yang berkaitan dengan hak hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Zalim yang berkaitan dengan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling besarnya adalah kesyirikan. Ya. Mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah mengatakan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Ya. Di mana pengertian zalim? Wad'u syai'in fi ghairi mawdi'ihi. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Dan kesyirikan, ini merupakan kezaliman yang besar. Dikarenakan menempatkan peribadahan bukan kepada yang berhak untuk diibadahi. Ibadah hanya hak mutlak untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Barang siapa yang menyelewengkan salah satu di antara bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Nah, menempatkan peribadahan bukan kepada yang berhak untuk diibadahi. Sehingga pantas Allah mengatakan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Nabi SAW pun ditanya, ayu dambi a'zam? Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Rasulullah menjawab, antaja'ala jillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Allah yang menciptakanmu. Kesyirikan. Dalam keadaan Allah menciptakannya tapi dia membuat tandingan-tandingan sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya dosa besar. Dan yang berikutnya dosa-dosa kecil. Ya, ini di antara tingkatan-tingkatan kezaliman. Yang paling besar adalah kesyirikan. Nah, kemudian yang berikutnya, zalim berkaitan dengan dosa-dosa besar. Yang berikutnya, zalim berkaitan dengan dosa-dosa kecil. Ya. Yang jelas, setiap perkara ya, yang di sana meninggalkan kewajiban dan melakukan perkara yang diharamkan, ini masuk ke dalam zalim. Nah, dikatakan zalim yang disebutkan tadi adalah suatu kekurangan, an-naqsu. Dan kekurangan ini bisa terjadi apakah dengan lancang melakukan perkara yang diharamkan atau dengan meninggalkan perkara yang diwajibkan kepadanya. Nah, adapun zalim yang berkaitan dengan hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini berkisar pada tiga perkara sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbatul hajah ya, ketika haji wada. Nah, beliau berkhutbah ketika haji wada, beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Kahurmati yaumikum hadha, fi syahrikum hadha, fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian, mulia untuk kalian, terhormat untuk kalian, seperti terhormatnya hari kalian ini, hari Arafah ketika itu. Fi syahrikum hadha, di bulan kalian ini, bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hadha, di negeri kalian ini, negeri Mekah. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan tiga perkara, darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian. Ya. Ini mulia. Perkara yang sangat mulia bagi kaum muslimin. Nah, tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat. Tidak boleh juga mengambil harta seorang muslim. Tidak boleh juga merusak kehormatan seorang muslim tanpa alasan yang disyariatkan. Nah, bahkan mulianya tiga perkara tadi, harta, darah, dan juga kehormatan, seperti mulianya hari Arafah, seperti mulianya bulan Dzulhijjah, dan seperti mulianya negeri Mekah. Nah, sehingga zalim yang berkaitan dengan hamba Allah Subhanahu wa taala berkisar antara tiga perkara ini. Apakah zalim yang berkaitan dengan jiwa, berkaitan dengan darah? Nah, seperti halnya seseorang menumpahkan darah orang lain, membunuh ya, atau melukai orang lain, ini zalim. Nah, yang kedua, zalim berkaitan dengan harta. Ya. Apakah menipunya, kemudian mengambil hartanya dengan cara menipu. Nah, atau mengambil hartanya dengan cara mencuri. Mengambil hartanya dengan cara merampok. Nah, atau termasuk di antara zalim berkaitan dengan harta, maklul ghani, ya, orang yang berhutang kemudian dia mampu membayar hutang, jatuh temponya tapi menunda-nunda. Nah, sebagaimana Nabi mengatakan maklul ghani zulmun, ya. Orang yang dia mampu untuk membayar hutang, nah, kemudian jatuh temponya dan dia mengundur-undur, menunda-nunda, nanti saja, padahal sudah jatuh temponya. Dan dia mampu untuk membayarnya. Ini suatu kezaliman. Di antara bentuk zalim dalam masalah harta. Nah, barakallahu fikum. Sehingga bagi yang berhutang, di antara adab-adabnya, ya, ketika memiliki hutang, kemudian ada tempo pembayaran hutang tersebut, dan jatuh temponya, kemudian dia mampu untuk membayarnya, maka segerakan dia untuk membayarnya. Kalau tidak membayarnya, dalam keadaan dia mampu untuk membayarnya, dan sudah jatuh tempo, ini termasuk kezaliman. Ya, termasuk kezaliman. Berbeda halnya, kalau seandainya sudah jatuh tempo, kemudian dia tidak mampu untuk membayarnya. Nah, maka ini bukan kezaliman. Kenapa dikatakan dia tidak mampu? Sementara dalam hadis, matlul ghani. Ya, orang yang ghani, yang kaya, yang mampu untuk membayar hutangnya. Nah, kemudian menunda-nunda, padahal sudah jatuh temponya, ini kezaliman. Adapun orang yang tidak mampu, maka bukan kezaliman. Nah, begitu juga bagi yang berpiutang, ketika yang berhutangnya tidak mampu untuk membayarnya, di antara adab yang diajarkan dalam syariat Islam ini, maka dia menunggu sampai mampu untuk membayarnya. Nah, Allah mengatakan, fa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah. Ya. Kalau seandainya orang yang berhutang dan tidak mampu untuk membayar hutangnya, maka tunggulah sampai dia mampu untuk membayar hutangnya. Ya. Bukan ditambah dengan bunga. Dikarenakan sudah jatuh tempo, tidak bisa bayar, maka ada denda. Sekian persen. Nah, ada bunga sekian persen. Ya, ini riba. Dan kalau menetapkan bunga semacam tadi, sekian persen, berarti orang yang berpiutang ini telah melakukan kezaliman. Ya, mengambil harta orang lain. Ya, dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam ini. Nah, lebih daripada itu, wa antasaddaqu khairul lakum. Ya. Kalian bersedekah lebih baik untuk kalian. Ya. Walaupun dengan kita memberikan masa tangguh. Nah, ya sudah nanti saja kalau mampu bayar hutangnya, sudah kebaikan ini. Lebih-lebih lagi kalau bersedekah merelakan ya hutang tersebut, maka ini lebih baik lagi untuk kalian. Nah, ada juga zalim yang berkaitan dengan al-a'rad, ya, kehormatan seorang. Nah, mencelanya, mencaci maki, menghinanya, atau menggibahinya, membicarakan kejelekan-kejelekannya tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam syariat, ini termasuk kezaliman berkaitan dengan kehormatan seorang. Nah, Rasulullah menyatakan dalam hadis tadi, mulianya kehormatan seorang muslim itu seperti mulianya hari Arafah, seperti mulianya bulan Zulhijjah, seperti mulianya negeri Mekah. Sehingga kita jangan sampai bermudah-mudah untuk merusak kehormatan seorang muslim. Nah, hendaknya kita menjaga lisan kita. Sekali lagi, jangan sampai bermudah-mudah untuk menjatuhkan kehormatan seorang muslim tanpa alasan yang disyariatkan. Nah, kemudian beliau membawakan dua ayat dalam bab ini. Qala Allah Ta'ala dalam surah Al-Ghafir ayat 18. Ma lizzalimina min hamimin wala syafi'i yuta'. Tidak ada bagi orang-orang yang berbuat zalim teman setia dan pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Ya. Di mana ayat ini menjelaskan ketika di hari kiamat nanti orang-orang yang berbuat zalim tidak akan mendapatkan teman-teman setia. Ya. Yang bisa menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah. Padahal teman-teman yang bertakwa, ya. Teman-teman yang soleh, sahabat-sahabat yang senantiasa mengingatkan kita kepada kebaikan, nah, ini bisa menjadi sebab selamat seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang soleh, sahabat-sahabat yang senantiasa mengingatkan untuk melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa mengingatkan kita. Bisa menyelamatkan kita biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi bagi orang-orang yang zalim tidak ada teman-teman yang bisa menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wala syafi'i yuta', dan tidak ada juga pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Ini merupakan ancaman yang besar bagi orang-orang yang berbuat zalim. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa ma lidh-dhalimina min nasir, dalam surah Al-Hajj ayat 71. Orang-orang zalim tidak ada untuk mereka min nasir yang bisa menolong mereka. Nah, tidak memiliki teman, tidak memiliki pemberi syafaat yang terima syafaatnya, dan juga tidak ada yang bisa menolong mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa amal ahaditsu fa minha haditsu Abi Dzar radhiyallahu anhu al-mutaqaddim fi akhir bab al-mujahadah. Adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan haramnya kezaliman, di antaranya hadis Abu Dzar yang telah berlalu pada akhir bab Al-Mujahadah. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursinya mengatakan, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu." Sungguh aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan zalim haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya. Sifat zalim itu enggak ada kebaikan sama sekali dalamnya. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menafikan sifat zalim untuk dirinya. Bahkan mengharamkan sifat zalim untuk dirinya. Inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Ya. Aku haramkan kezaliman atas diriku. Sehingga apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak mengandung kezaliman. Ya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman-hukuman, siksaan-siksaan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang durhaka di dunia ataupun di akhirat, itu bukan kezaliman. Ya. Bukan kezaliman, akan tapi itu merupakan keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa ma yadhlimu rabbuka ahada. Rabbmu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi seorang pun. Tidak ada seorang pun yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang kafir masuk neraka bukan perbuatan zalim dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. memasukkan ahlul jannah ke jannah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Memasukkan penduduk neraka, orang-orang kafir ke dalam neraka sesuai dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga tidak boleh ya kita menyatakan Allah zalim, ya Allah tidak adil dan lain sebagainya. Kadang-kadang muncul ucapan-ucapan seperti itu ketika seseorang berkeluh kesah mendapatkan musibah-musibah, ujian-ujian yang menimpa dirinya. Nah, muncul ucapan tadi, takdir memang kejam misalkan, ya. Atau misalkan ucapan-ucapan Allah tidak adil, Allah zalim kepada saya dan lain sebagainya. Ya. Ini ucapan-ucapan yang tidak layaknya diucapkan oleh seorang muslim. Ya. Kenapa? Dikarenakan kita meyakini bahwasanya Allah itu tidak berbuat zalim kepada seorang hamba pun. Ya. Allah itu maha adil. Nah, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala membawakan hadis berkaitan dengan haramnya kezaliman selain hadis Abu Dzar yang telah disebutkan tadi. Wan Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah." وَاتَّقُوا الشُّهَى فَإِنَّ الشُّهَى أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَىٰ أَنْ سَفَقَوْا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ. Rawahu Muslim. Jauhilah oleh kalian sifat zalim. Sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Dan jauhilah oleh kalian sifat rakus. Sesungguhnya sifat rakus itu perkara yang membinasakan umat-umat sebelum kalian. Sifat rakus membawa mereka untuk menumpahkan darah-darah mereka dan menghalalkan apa yang diharamkan. Nah, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dari hadis yang kita bacakan ini, Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya supaya berhati-hati dari kezaliman. Ya. Ittaqul zulma. Nah, segala macam bentuk kezaliman, baik yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala atau berkaitan dengan hak-hak hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita berhati-hati dari segala macam bentuk kezaliman. Ya. Tidak boleh kita menzalimi seorang pun. Nah. Baik. Zalim terhadap diri kita sendiri. Atau zalim kepada yang lainnya. Ya. Tidak boleh. Semua bentuk kezaliman itu haram. Nah. Baik kita menzalimi diri kita sendiri. Nah. Menyiksa diri kita sendiri. Ya. Bahkan. Kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Sejatinya. Dia telah menzalimi dirinya sendiri. Nah. Bukan menzalimi Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba tidak bisa menzalimi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Akan tapi Allah sebutkan. Akan tapi diri-diri mereka yang menzalimi dirinya sendiri. Ya. Ya, saya lagi sejatinya seorang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Dia telah menzalimi dirinya sendiri. Kenapa demikian? Dikarenakan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukannya ini. Bisa mengantarkan kepada azab dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga. Hakikatnya. Orang yang berbuat kemaksiatan keturhakaan, berarti dia telah menzalimi dirinya sendiri. Nah, semua bentuk kezaliman, Rasul mengatakan, fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat nanti. Ya. Dimana di hari kiamat? Nah. Laisa hunaka nur. Tidak ada cahaya di hari kiamat nanti. Melainkan orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan cahaya kepadanya. Adapun orang yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak berikan cahaya kepadanya, maka dia tidak memiliki cahaya dalam keadaan gelap. Nah, seorang muslim, Allah berikan cahaya sesuai dengan kadar keislamannya. Nah, akan tapi, seorang yang zalim, ya, dia akan hilang cahaya tersebut sesuai dengan kadar kedolimannya. Ya. Ada yang sangat gelap kulitnya. Nah, ada yang gelap sesuai dengan kadar kedolimannya. Surah Rasul mengatakan, ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Hati-hati kalian. Jauhi oleh kalian sifat zalim. Sesungguhnya kezaliman kegelapan di hari kiamat nanti. Ya. Nah, dan banyak bentuk kezaliman-kezaliman seperti yang kita sebutkan tadi. Dan semua bentuk zalim, apakah yang berkaitan dengan hak Allah, ataukah yang berkaitan dengan hak hamba-hamba Allah yang telah kita jelaskan tadi, ini adalah kegelapan di hari kiamat nanti. Nah, bahkan zalim, ya, ini di antara perbuatan yang bisa menghapuskan amalan-amalan seorang. Ya. Banyak perbuatan-perbuatan yang bisa menghapuskan amalan seorang. Di antaranya syirik, telah jelas. Nah, seorang syirik bisa hapus semua amalan-amalannya. Begitu juga perbuatan zalim. Ya. Bisa menghapuskan amalan-amalannya. Akan kita bacakan nanti hadis. Seseorang yang membawa pahala, sholat, ya, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Nah, tapi dia berbuat zalim di dunianya. Ya. Ketika di akhirat nanti, nah, hapus amalan sholatnya, diberikan kepada yang lainnya. Hapus amalan zakatnya, amalan puasanya, amalan hajinya. Ya. Sehingga zalim di antara perbuatan yang bisa menghapuskan amalan. Nah, yang kedua, Rasulullah mengatakan, wattaqu syuhha. Jauhilah oleh kalian sifat syuh. Sifat rakus. Nah, bakhil, kikir. Ya. Sebelum membedakan antara sifat bakhil, kikir, dan sifat rakus. Ya. Kalau bakhil, dia mau mengeluarkan apa yang menjadi kewajiban padanya. Ini bakhil. Ya. Punya harta, tidak mau dikeluarkan zakatnya kalau sudah wajib zakat. Ya. Tidak mau dikeluarkan dalam bentuk infak, sodakoh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bakhil. Ya. Tidak mau mengeluarkan apa yang menjadi kewajiban padanya. Ini bakhil. Kalau rakus, lebih parah lagi. Ya. Rakus ambisi terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya. Si rakus ini lebih parah daripada bakhil. Nah, orang yang rakus biasanya bakhil. Ya. Dia ingin mendapatkan apa yang ada pada orang lain, biasanya dia tidak mau mengeluarkan apa yang ada pada dirinya. Nah, tapi orang yang bakhil, belum tentu dia rakus. Ya. Orang yang rakus lebih parah keadaannya daripada orang yang bakhil, walaupun kedua-duanya sifat yang tercela. Dan dalam hadis yang kita bacakan ini, Rasulullah mengingatkan daripada sifat rakus. Nah, wattaqu syuhha. Jauhilah kalian sifat rakus. Sesungguhnya sifat rakus ini membinasakan orang-orang sebelum kalian. Nah, dikatakan rakus sekali lagi. Semangat untuk mendapatkan harta yang ada pada orang lain. Nah, biasanya dengan semangat ambisi yang sangat besar mendapatkan harta yang ada pada orang lain, ya, dia akan berusaha dengan berbagai macam cara. Tidak peduli apakah itu halal ataukah haram. Nah, Bahkan Rasulullah sampai mengatakan hamalahum ala an safakau dima'ahum. Ya. Sifat rakus ini sifat yang membinasakan umat sebelum kalian dan juga sifat yang membawa mereka untuk menumpahkan darah-darah mereka. Ya. Ini bahas sifat rakus. Nah, seseorang rakus kepada harta ya, dengan berbagai macam cara. Dia berusaha untuk mendapatkan harta tersebut. Walaupun dengan cara membunuh orang lain. Ya. Orang yang merampok, begal, dan semisalnya. Dikatakan sifat rakus. Ingin mendapatkan apa yang menjadi milik orang lain. Ya. Sehingga berani walaupun harus menumpahkan darah orang lain. Orang yang rakus terhadap kedudukan. Misalkan jabatan. Ya. Akan menghalalkan segala macam bentuk sara. Ya. Bahkan walaupun harus menumpahkan darah orang lain akan ditempuhnya. Dikarenakan rakusnya terhadap harta dunia. Rakusnya terhadap jabatan. Ya, kedudukan. Dan yang semisalnya. Nah, semuanya terjadi. Ya, kita banyak mendengar khabar-khabar, berita-berita. Nah, tentang masalah tersebut. Ya. Bahkan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat rakus. Yeah. Menghalalkan kehormatan-kehormatan manusia. Yeah. Dikarenakan rakus, ta'amaknya. Seseorang bisa berbuat zalim. Nah, apakah berkaitan dengan kehormatan, berkaitan dengan harta, berkaitan dengan darah. Yeah. Ini antara sebab terjatuh kepada kezaliman, dikarenakan sifat apa? Rakus. Nah, rakus terhadap harta, rakus terhadap kedudukan, sehingga menzalimi yang lainnya. Ya. Baik membunuh, atau merusak kehormatannya, atau mengambil hartanya. Nah, dalam hadis ini, Nabi SAW mengingatkan dua perkara. Yang pertama, kezaliman. Yang kedua, sifat rakus. Ya. Orang yang selamat dirinya dari sifat rakus, maka mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Barang siapa yang dirinya terselamatkan dari sifat rakus, maka mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan. Orang yang dirinya selamat dari sifat rakus akan mendapat kebahagiaan, keberuntungan. Nah, ini ketika menyebutkan tentang sifat sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, di mana mereka jauh dari sifat rakus, bahkan sebaliknya wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ya, mereka lebih mendahulukan sahabat yang lainnya dibandingkan dirinya sendiri walaupun mereka sangat membutuhkan. Ya. Ini para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, tidak rakus untuk mendapatkan apa yang dimiliki orang lain, bahkan sebaliknya mereka lebih mendahulukan apa yang dimilikinya untuk orang lain. Ya. Dibandingkan dirinya sendiri walaupun membutuhkannya. Izar, ya, mendahulukan orang lain. Nah, ini para sahabat. Sehingga Allah katakan, "Wa may yuqashshu nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang terselamatkan dirinya dari sifat rakus, maka mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, Rasulullah menyebutkan di antara perkara yang membinasakan. Salasun munjiat wa salasun muhlikat. Ada tiga perkara yang menyelamatkan dan tiga perkara yang membinasakan. Di antara salasun muhlikat, hawan muttaba. Nah, wasuhun muta. Wa ijabul mar'i bi nafsi. Nah, hawa nafsu yang diikuti, sifat rakus yang ditaati, dan seorang bangga terhadap dirinya sendiri. Di antaranya, sifat rakus yang diikuti, yang ditaati. Ya, bisa membinasakan seseorang. Nah, dan ayat yang kita bacakan tadi, ya, barang siapa yang dirinya, nah, terjaga dari sifat rakus, maka mereka lah orang-orang yang bahagia Maka ini menunjukkan bahwasanya orang yang dirinya tidak selamat dari sifat rakus tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan di antaranya orang yang Allah Subhanahu wa taala menjaga dirinya dari sifat rakus. Nah, dua sifat yang kita sebutkan tadi, zalim dan rakus, ini sifat yang sangat jelek, ya. Sifat yang membuat binasa umat-umat terdahulu. Maka hendaklah kita menghindari dan menjauhi sifat-sifat tersebut. Wallahu a'lam bishawab wa ilahuna. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.